Sementara Mira di rumah, Mutiara di handle Mira. Erwin pergi dengan temannya ke kota. Main musik, tiup harmonika. Backing vokal, suara waria. Sepatu monyong, cowboy Amerika. Kaos gambar tokoh Al-Qaeda. Bukan Erwin tidak mengerti, dahulukan anak dan istri. Sungguh Erwin lelaki super bakti. Erwin tahu dia sarjana, ijazahnya modal bekerja. Oh bukti nyata semua tidak berguna. Nino jadi sodagar celana. Agnes lihat banyak distronya. Fufus guru, Auri bapaknya. Iwan kodrat tipis matanya. Tetap dalam kendali. Jangan Mira risau bersama kami. Ada PD pemuka agama. Ada Denny hafal Jakarta. Ada Dik-Dik dosen katanya. Rambut gondrong, tepos pantatnya.